Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Masih menjelaskan tentang sebab-sebab berkobarnya amarah dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Dan kita telah membaca keterangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu cara atau jalan keluar atau solusi yang pertama yang dijelaskan oleh beliau, yaitu memikirkan atau tafakur tentang keutamaan kazimil ghaib dan mempunyai sifat pemaaf dan mempunyai sifat hilm dan bersabar. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan kisahnya, yaitu kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Asani, yang kedua, jalan keluar atau solusi atau juga cara terapi, ya begitu. Terapi agar terkontrol emosi amarah, yaitu kata beliau, an yuhawwifa nafsahu iqaballah ta'ala. Hendaknya dia merasa takut terhadap dirinya akan adanya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia marah. Wahuwa an yakula qudratullah alayya a'zam min qudrati ala hadzal insan, yaitu dengan dia mengatakan pada dirinya, kekuasaan Allah terhadap diriku itu lebih besar dibandingkan kuasanya aku terhadap orang ini. Wala amdaita fihi ya ghadabi lam amana an yamdallahu ajawajal ghadabahu alayya yawmal qiyamah. Kalau seandainya aku membiarkan amarahku kepada dia, aku akan merasa tidak aman. Allah akan membiarkan kemarahannya kepadaku yawmal qiyamah nanti. Fa ana ahwaju ma akun ilal afu, maka aku sekarang membutuhkan untuk aku menjadi orang yang pemaaf. Seperti itu terapinya. Nah, mengingat akan hukuman Allah. Ya, ketika kita marah, kita ingat bahwasanya Allah nanti akan murka. Kenapa? Kalau marahnya tadi, atau seperti yang sudah disebutkan, yaitu amarah pada perkara-perkara duniawiya, bukan kecemburuan terhadap al-haq, cemburuan di dalam membela kebenaran, bukan. Ya, marah atau maksud yang emosional ketika kita menghadapi orang yang tidak sepaham dalam masalah dunia atau merasa disakiti, ya disinggung egonya atau yang lainnya, maka ini terapinya agar tidak gampang marah. Bahwasannya kekuasaan Allah kepada diri kita itu lebih besar, sedangkan kuasa kita kepada orang lain Iya, tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya Allah. Dan kita khawatir kalau kita marah, kemudian kita aniaya, zalim, na'am, nanti Allah akan balas di yaumul qiyamah. Untuk itu, berusaha menjadi orang yang pemaaf. Waqad qala Allah Ta'ala fi ba'dil kutub, ya ibna Adam, udkurni indal ghadab. Adkurka hina aghdab. Wala umahikuka fi man amhak. Nah, dan sungguh Allah pernah berfirman di dalam sebagian kitab, wahai ibnu Adam, ingatlah aku ketika marah. Aku akan mengingatmu ketika aku marah. Artinya, ingatlah Allah. Iya, ketika kita marah. Nah, karena marah, seperti yang sudah kita sebutkan sebab-sebabnya, bisa karena kesinggungan, masalah ke martabat, iya, dirinya, atau kesinggungan yang lain-lain, masalah hartanya, atau ketika berdebat, tidak sesuai, tidak sejalan, atau yang lain-lainnya. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu makhluk lemah. Nah, tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang lain. Kalaupun punya kekuasaan, kekuasaan Allah lebih besar. Maka Allah akan mengingat kita ketika Allah murka. Wala, dan aku tidak akan murka kepadamu. Ya, terhadap orang yang kamu atau fi man amhaq, pada orang yang marah padamu. Ini terapi yang kedua, yaitu mengingat-ingat akan siksaan Allah kalau kita meluapkan emosional atau amarah yang itu kaitannya dengan perkara-perkara duniawiyah. Wasalis yang ketiga, an yuhadzira nafsahu akibatul adawah wal intiqam wa tashmirul adu fi hadami a'radihi atau a'radahu wa syamatah bimasa'ibih. Yang ketiga adalah terapinya, dia berhati-hati terhadap dirinya. Akan apa? Akan akibat permusuhan. Akan akibat intiqam, itu membalas. Iya, ini harus berhati-hati. Kalau saya marah, nanti bakalan atau akan terjadi permusuhan. Kalau saya marah, nanti akan adanya dendam. Dia akan balas. Seperti itu. Nah, yang akan melahirkan permusuhan, yaitu menghancurkan apa? Musuhnya dia akan berusaha menghancurkan kehormatannya. Iya, dan ini betapa banyak. Karena marah, akhirnya ditahan, akhirnya timbul haqad, dendam. Kalau sudah dendam, ya, bisa zulim, bisa dia berbuat zulim, melampaui batas akhirnya. Nah, wasyamata bimasaibih, dan akan tertimpa dia dengan musibahnya akibat marah, banyak musuh. Iya, kemudian juga banyak yang mendendam dengan dia. Iya, mana ada sih orang yang suka dengan orang yang pemarah? Enggak ada. Nah, bahkan kalau kita marah, ini nasihat buat kita semuanya, santri juga dan yang lainnya, kalau kita terbiasa marah-marah karena satu keinginan tidak tercapai, hati-hati, efek di hari ini akan berefek pada yang hari yang akan datang. Yaitu apa? Kalau kita terbiasa marah-marah, kemudian juga mengumbar emosional, nah, dikit-dikit marah, dikit-dikit pukul tembok, dikit-dikit ini, itu akan berefek nanti kepada masa yang akan datang. Maksudnya ketika antum nanti jadi memimpin, pasti banyak orang yang benci. Kemudian juga ketika berkeluarga, istri akan benci, anak-anak akan benci. Ya. Dan betapa banyak hal ini terjadi karena akibat apa? Akibat kebiasaan di masa kecil yang tidak dihilangkan. Dikit-dikit enggak terpuaskan keinginannya, marah, didendam, ditahan. Ya, akhirnya meluap nanti ketika dia punya orang yang lemah di bawah dia, dia lampiaskan. Itu terjadi seperti itu. Dan tingkatan yang paling mengerikan, kenapa terjadinya penyakit jiwa yang namanya psikopat. Ya, sekarang terkenal ya penyakit jiwa psikopat. Itu orang yang dia melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Karena dia dulu tidak mampu untuk apa? Untuk melampiaskan amarahnya di waktu kecilnya. Karena dia tertindas. Kalau orang yang tertindas, kemudian dia tidak sabar, kemudian dia tidak ingat akan na'am fadilah keutamaan sabar. Iya, ini akan terjadi. Tetapi ya sedikit dari kaum muslim, banyaknya dari orang yang tidak beragama. Kalau orang yang tidak beragama, seperti itu kejadiannya. Nah, atau orang muslim, kaum orang-orang Islam yang dia tidak mau belajar agama. Ya, ketika dia menghadapi berbagai macam musibah, tidak sabar, tidak menahan emosionalnya, tidak terlatih mendidik dengan akhlak yang baik, akan seperti itu berefek, berakibat nanti di masa yang akan datang. Nah, dan juga nasihat untuk kita juga, ya untuk para aba dan juga para ummahat, untuk bersabar menahan emosional. Ya, cuman gara-gara apa? Duniawi. Karena betapa banyak ikhtilaf, perselisihan di rumah tangga, dan juga pertemanan, persahabatan ini ya rusak gara-gara emosional yang diumbar. Nah, atau dia tidak bisa menahan, enggak sabar, disimpan-simpan akhirnya dendam, kemudian suatu saat mencuat, begini mengumbar atau mengungkit-ungkit. Ini menunjukkan ketidaksabaran. Dan kita diajarkan oleh Rasul kita untuk kita atau Nabi kita untuk kita bersabar. Ya, seperti nasihat Rasulullah kepada seorang latagdub. Karena apa? Efek jeleknya itu nanti di masa yang akan datang. Nah, akan terwarisi terus. Kalau kita terus marah, kemudian ketika punya anak istri marah, itu akan berefek kepada anak-anak kita. Nanti anak itu juga meneruskan terus, akhirnya seperti menjadi dosa yang terus-menerus, kesalahan yang dicontoh terus-menerus, yang kejelekannya kita merasakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mumpung dikasih waktu, kita berusaha untuk merubah. Nah, dan memang kita harus berubah. Marah, menempatkan marah pada tempatnya. Boleh kita marah pada sesuatu yang memang di situ diperintahkan kita untuk marah. Nah, karena seperti yang disebutkan di sini, salah satu terapinya adalah untuk kita menjauhi, memperingatkan diri kita akibat buruk marah itu. Adanya apa? Al-adawa. Kebencian itu akan tertanam terus. Ya, turun-temurun. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hubungannya di keluarga, ya di keluarga. Kalau hubungannya dengan teman akan terjadi permusuhan terus. Kalau dia masing-masing da'i, jadi yang satu jadi da'i, yang satu jadi da'i. Ini akan mencari-cari kesalahan temannya, itu pasti. Nah, kalau dia tidak mengingat mengingat akan akibat buruk dari permusuhan tadi. Yang nantinya musuhnya itu akan menghancurkan kehormatan dia. Ini kalau orang yang banyak marah seperti itu. Fa innal insana la yakhlu minal masa'ib. Maka sesungguhnya seseorang tidak akan terlepas dengan adanya musibah-musibah. Fa yukhawwifu nafsahu dzalika fi dunya. Maka hendaknya dia mengkhawatirkan dirinya akan terkenanya musibah-musibah itu di dunia. Ilam yakhif minal akhirah. Wahada huwa taslitu sahwatu alal ghadab. Kalau dia tidak punya rasa takut terhadap akhirat, hal ini menunjukkan dia dikuasai oleh syahwat emosionalnya. Ya, wah dia dikasih tahu, wah, seperti itu. Berarti dia dikuasai oleh syahwat emosionalnya. Maka wala thawaba alaih. Maka dia tidak akan memperoleh pahala. Kenapa? Karena orang yang menahan amarah emosional itu akan dapat pahala. Kenapa? Dari akan mendapatkan pahala sabar. Ya, karena begitu dahsyat ya. Bayangkan disinggung egonya, disinggung kepribadiannya, gimana? Marah. Nah, tetapi kemarahan itu ketika dia menahannya, sabar, dia dapat pahala. Karena dia ingat akhirat. Iya. Mengingat akhirat, takut akan nanti terkena musibah akibat emosionalnya ini. Nah, dia tahan. Kalau tidak, berarti dia telah dikuasai oleh syahwat. Nah, emosionalnya dia tidak akan mendapatkan pahala. Li'anna taqdimi li ba'dil khudud ala ba'd ila an yakuna mahdhuruhu an yataghayyar alaihi amrun yu'inuhu ala al-akhirah fayusabu ala dhalik. Karena ketika mendahulukan sebagian dari cita-cita keinginan dirinya di atas sebagian yang lain. Ya, kenapa dia tidak dapat pahala? Karena dia lebih mendahului keinginan jiwanya, ya, keinginan apa namanya? Syahwatnya dibandingkan sebagian yang lain, yaitu keinginan untuk mendapatkan pahala akhirat. Kecuali dia berhati-hati. Nah, dia segera merubah dengan perkara yang dia bisa membantu di dalam akhirat. Dia tahan emosionalnya. Dia dapat pahala. Maka dengan inilah dia mendapat pahala. Nah, ini terapi yang ketiga. Iya. Yang keempat dan terakhir untuk malam ini, an yatafakkar fi qabhi suratahu atau suratihi indal ghadab ala ma taqaddam. Hendaknya dia berpikir akan jelek rupanya, wajah rupanya ketika dia marah. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau marah wajahnya akan berubah, maka akan kelihatan jelek. Kalau marah, lihat kita ngaca. Ya, makanya kalau istri kita marah, kacain aja, kasih kaca. Ah, tuh, cantik enggak? Begitu. Gitu. Kalau suaminya marah, kasih kaca aja tuh, kaca tuh. Ya. Nah, seperti itu. Ah, jelek. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sesungguhnya anna yushbihu hina idin al-qalbu dhari wasabul adi. Dia akan mirip dengan anjing yang kelaparan. Gimana anjing kelaparan? Marah, pengen dapat sesuatu. Begitu. Jelek kan? Penyerupaannya sangat jelek sekali. Atau seperti binatang buas yang mencari mangsa. Ya, emosi, betul-betul emosional. Wa annahu yakunu mujadiban li akhlaqil anbiya, dan akhirnya dia keadaannya jauh dari akhlaknya para anbiya, para nabi, akhlaknya para ulama, ya, di dalam menghadapi kebiasaan mereka, ya. Ya, akhlaknya para ulama pada kebiasaan mereka. Litamili nafsahu ila iktidai bihim, hendaknya ya diri kita ini condong untuk menteladani mereka. Nah, kalau amarah emosional ini adalah akhlaknya orang-orang kufar. Ya, yang emosionalnya diumbar. Iya. Nah, dan yang paling tragis akibat emosional itu apa terjadi? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini yang menyebabkan banyaknya firaq. Iya, terjadinya perceraian akibat ini. Itu kan buruk sekali. Nah, yang harus kita hindari. Nah, sekarang mumpung kita di pondok belajar untuk mengendalikan emosional, ya, sehingga terlatih. Kan santri itu biasanya menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, makannya dari makannya. Di situ dididik kesabaran. Aduh, kok makannya seperti ini. Kemudian juga tidurnya kurang, kemudian juga banyak ini hafalan, dia dilatih kesabaran. Iya, kalau orang yang nggak sabar kelihatan menuruti hawa nafsu, dan itu adalah termasuk emosional yang dia pendam, dia sebenarnya nggak betah, kemudian nggak ada girah semangat belajar, itu emosional, emosi yang jelek yang harus dilawan di dalam talabatul ilmi. Ingat, akan akibat buruk yang kita lakukan di masa sekarang ini akan berakibat apa? Buruk di masa yang akan datang. Kalau kita berbuat baik di masa sekarang, kita akan merasakan kebaikan itu di masa yang akan datang. Itu harus kita ingat-ingat, ya, agar kita terpacu untuk melatih diri kita itu untuk mengikuti bimbingan para ulama. Kita semua tanpa terkecuali. Wallahu a'lam bishawab. تفضلوا بارك فيكم.